apakah dirimu benar-benar cinta aku? Karena aku tak ingin buang-buang waktu menjalani yang tak pasti. Jika tidak, biar ku cari yang lain. Masih banyak cinta yang menungguku, tinggal aku tunjuk. Segeralah beri aku jawaban sebelum ku pergi. Maka putuskanlah, akhiri atau teruskan. Jika tidak, biar ku cari yang lain. Oh, masih banyak cinta yang menungguku, tinggal aku tunjuk. Segeralah beri aku jawaban sebelum ku pergi. Cinta yang menungguku, tinggal aku tunjuk. Segera